العالمين اللهم صل على محمد وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد saniki ngaos uspuriah nggih halaman sedoso leres sampai wal hadis sing adapno nggih wal hadisul akhir min masmu'at niku bismillahirrahmanirrahim qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'adda 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadis utawi hadis hal akhir kang liya iku mim masmu'atin saking iku mim masmu'ati saking den rungu masmu'at piro-piro pengrungon isim maf'ul ya. Dan rumahake an Ali radhiyallahu taala anhu saking sahabat Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah amin annahu situhune sahabat Ali iku kala ngendika sinten Sayyidina Ali ngendikane kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane jeneng Nabi as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha. Al hadis as-sadaqah tu tai sadaqah iku idza kharajat ing dalem nalikane metu apa sadaqah metu-metu miyad di sahibiha saking tangane wong kang duweni sadaqah tako umong ko tumiba apa sadaqah tumiba fi yadillahi ing dalem ngarsane Allah fi yadillahi ing dalem ngarsane Allah. Sedekah itu ketika dikeluarkan oleh sahibu sedekah, uang sing ngajeni sedekah, ketika uang atau apapun yang dikeluarkan itu langsung diterima Allah. Diterimanya tadi qabla an tadkhula ing dalem sadurunge yen to manjing apa sedekah, manjing-manjing utawa diterima fi yadis sa'ili ing dalem tangane wong kang njaluk utawa diwehi fi yadis sa'ili ing dalem tangane wong kang njaluk sedekah ketika dikeluarkan dari tangan dan sebelum diterima oleh orang yang menerima sedekah, sedekah itu langsung berubah statusnya menjadi masuk ke rekening Allah. Qabla an tadkhula fi yadis sa'il boten ngoten tok fatakallam mongko guneman apa sedekah gunemane bi khamsi kalimatin kelawan limo pira-pira kalimat dan sedekah itu ngomong jadi ngeten nggih duwe atau apapun itu semua itu makhluknya Allah. Niki lek salah satu niki tambah wawasan mau. Contoh santri tenggone santri Toriko teng Tulungagung. Itu uang itu dihormati. Bukan karena hormat dunia, tapi hormat karena itu adalah makhluknya Allah. Niki niki contoh mau. Contoh sedekah itu iso ngomong. Uangnya misalnya kita uang ini imangnya uwi sama tokne hati ini sama cemplungnya kota amal ataupun ke orang lain sebelum itu nyemplung cik ceplungnya pas ini awal-awal itu langsung ini harus diterima Gusti Allah dan uang itu akan berbicara lima hal nopo mawon itu awalu atau ikan kaping awali kaping siji ini iku takulu ngucap apa sodakoh ngucapi untu ono sopo ingsun iku sohiron barang cilik fakabbar tani mongko gede ake sopo siro ingsun uang itu ketika dicemplungkan ngomong aku ini barang cilik aku ini memang tapi ketika kamu lepaskan untuk sedekah aku menjadi berlipat-lipat menjadi besar nominalnya wakun tulang nomor kali ya wakun tulang ono sopo ingsun iku kolilan perkara kidik fakat tartani mongko ngakehake sapa sira ing ingsun. Jadi uang itu sedikit ketika disedekahkan otomatis akan berlipat menjadi banyak. Nomor 3 ne wa kuntulan ono sapa ingsun iku aduan dadi musuh fa babatani mongko ngakehake demen sapa sira ing ingsun. Uang itu dunia nih bu, lecek menjadi hak milik kita itu adalah musuh, musuh yang mengganggu kita untuk dekat dengan Allah. Jadi ketika uang itu sudah dilepas hak miliknya dari kita, maka harta nih bu, uang nih bu, yang dulunya menjadi musuh malah justru menjadi sesuatu yang disenangi. Krono uang seneng dunia ini masalah, sumber masalah. Jadi ketika kita lepas dunia itu, maka dunia itu menjadi sesuatu yang bisa dan layak kita cintai karena dia sudah menjadi nominal akhirat. Nominal apa? Akhirat. Fa'ahbab tani wa kuntulan ono sopo ingsun ono ikul fani yang rusak atau bakal rusak. Wa kuntulan ono sopo ingsun ono ikul fani yang bakal rusak. Fa'ab koi tani mongkong langgengake sopo siro ingsun. Sodako yang mengatur saya ini sebenarnya adalah perkara yang mudah rusak. Tapi ketika kamu lepaskan hak milikmu untuk sodako, maka saya ini menjadi hal yang kekal, menjadi catatan digital tenggone akhirat. Wa kuntulan ono sopo ingsun ono iku sanes wa kuntu wa kunta lan ono sopo siro wakunta lan ono sopo siro ono iku harisi jogo sopo siro ing ingsun falana mongko ing dalem saiki sirtu dadi sopo ingsun khobare soro dadi iku harisakan perkara kang jaga sira dadi iku harisaka perkara kang jaga sira. Niki maklum nggih, niki masyhur termasuk ngendikane Sayyidina Ali yang 10 hal bedanya ilmu dan dunia. Oh, di antaranya adalah dunia ini kita harus menjaganya. Ngira to, Den? Sampeyan duwe barang niku wajib dijaga. Sampeyan ditukokne wong tuane sampean seragam. Iki dileng-dileng ngene kanca ya. Kanca-kanca. Duwe seragam, maka sampeyan wajib menjaga seragam ini. Oh, jadi kelembrang-kelembrang ini gak diri kusi terus hilang. Niku sing pepeko yang dosa adalah yang punya barang itu tetapi tidak menjaganya. Ngerti nggih? Jadi dunia itu semuanya harus kita jaga. Ketika kita dapat dunia dan menjadi hak milik kita, kita saat itu pula mempunyai kewajiban untuk menjaga dunia itu. Dan Islam termasuk 5 hal yang harus dijaga dalam Islam: sehat, waras akali, termasuk menjaga agama dan menjaga dunia. Jadi dunia ini wajib dijaga. Jadi IDW dari security ini dunia. Tapi ketika dunia itu kita lepas dari tangan kita, dari hak milik kita, maka justru dunia itu yang akan menjaga kita. Jadi sedekah niku tolak bala. Sedekah menapa? Tolak bala. Ketika hak milik kita kita lepas disedekahkan, maka sesuatu yang kita sedekahkan itu menjadi sesuatu yang menjaga kita dari bala dan dari hal-hal lain. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak yang menjaga kita. Ngoten niku. Titik niku 5 hal sing diomongne menapa barang sing disedekahne. Terus saya tunggu. Kuntu harisi fal ana sirtu harisaka titik pun waruyalan dene wetake an mahkul saking Syekh Mahkul Asyami rahmatullahi wa rahmatullahi Allah iku alaihi mung kok tetep ing atase Syekh Mahkul Asyam amin. Apa kol pengendikan idza tasaddaqal mukmin sedekatan radhi biha ila akhirih. Idza tasaddaq ing dalem nalikane idza tasaddaqo ing dalem nalikane sedekah sapa al mukmin wong mukmin sodako sodakotan ing sodako rodin kang rido biha kelawan sodako sopo anhu mukmin, seorang mukmin jika sodakoh dengan ridho, dengan ikhlas, wanadat lan undang-undang sopo jahannamun roko jahannam. Masalahnya tadi ketika seorang mukmin sodakoh ikhlas sodakoh, maka roko jahannam niki matur teng Gusti Allah, ya Rabbi ho pangeran ingsun idzan kula aturi ngizini tuan lima ring ingsun ngizini bis sujudi kelawan sujud sukron krono syukur laka maring siro neraka jahanam. Langsung izin teng Gusti Allah, ya Rabbi izinkan saya sujud syukur kepadamu. Lha nyapa kok neraka jahanam njaluk sujud syukur? Niki dingetikak nih neraka jahanam matur faqad a taktu monggo teman-teman merdekake sapa ingsun merdekake ahadan ing wong siji min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam saking umat jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimerdekake min azabi saking siksa ingsun ingsun roko jahanam min azabi saking siksa ingsun li anni krono stune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku istahyi izin sapa ingsun ingsun roko jahanam izin-izin mim Muhammadin alaihi salatu wassalam saking jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izin-izin an uadziba ing yen to nyiksa sapa ingsun nyiksa ahadan ing wong suwiji min ummatihi saking ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala budalan tan kena ora atau wajib wala budalan tan kena ora li iku li kedue ingsun min taatika saking taat sira Rabbi min taatika saking taat sira sira Allah titik. Ketika kita sodako mungkin roko jahanam sujud syukur sewenang sujud syukur nang Gusti Allah karena roko jahanam itu kulo niki jane niki roko jahanam dilema apa dilema roko jahanam niku sungkan atau izin atau segan ketika harus menyiksa umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain neraka jahanam itu mboten wantun ate nolak perintahe Gusti Allah, aturan Gusti Allah. Lek iki maksiat ya disiksa. Tapi ate disiksa kok umatnya jeneng Nabi. Gak disiksa kok gak manut Gusti Allah. Niki dilema. Tapi ketika orang itu mau sedekah langsung sumunem jahanam. Oh, akhirnya aku iso gak nyiksa berkurang siksaku terhadap salah satu orang atau yang termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan soalnya tadi kira sampai standen itu neraka jahanam mon sungkan. Jane ajenenge nyiksa awake dhewe. Niki beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Nabi wa nuzilat lan tumurun apa hadhil ayat iki ayat ala fadlis sodakoh yang atasi keutamaan sodakoh. Turun beberapa ayat tentang menceritakan tentang keutamaan sodakoh. Dan ingat nggih, orang sepuh, orang bijak mengatakan wong loman niki sak dhuwure wong pinter. Ngoten nggih. Wong loman sandure wong pinter. Wong pinter ngalim perbendaharaan ilmunya banyak tapi tidak loman materialistis mungkin atau yang lain, maka derajatnya masih di bawah orang yang tidak seberapa alim tapi loman. Jadi ini penting, loman itu penting. Kranten hubbud dunia dengan jeneng Nabi, hubbud dunia raksu kulli khathiatin. Suka dunia itu adalah sumber segala kerusakan. Tuhan Ibu, Aidewi ini terus butuh latihan, pembuka Aidewi ini gak seneng dunia. Allahumma. Arti ini gak seneng ini pun buatan kok nolak ya. Buatan seneng ini pun buatan nolak. Terus elek duwe dibuat, buatan nolak. Elek duwe-duwe, Aidewi ini ketika mau enek kotak amal, Aidewi ini, oh berarti Aidewi ini kayak kotak amal. Apa itu maksudnya? Gak terlalu ngeman, gak terlalu seneng. Tapi bukan berarti orang seneng itu gak boleh punya. Ya kita boleh punya. Orang syukur misalnya Allah. Wai mengawai tetap mengawai. Orang duwe sehat, duwe kesempatan keterima kerja, duwe kesempatan duwe ijazah misalnya. Kita tetap kerja. Cuman bahasan wis entuk duwe orang kedu, orang kedunya. Enak wong njaluk ya diwai. Ngoten maksudnya. Niki di antara ayat-ayat tentang keutamanya sedekah. Nomor setunggal niku Quran ya. Kun min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tutahhiruhum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanu lahum wallahu samii'un 'aliim. Khudz ngalapo sapa sira min amwalihim saking pira-pira bondone wong akeh. Ngalap-ngalap sodakotan ing dadi sodakoh, sodakotan ing dadi sodakoh, tutoh hiruhum kang bersiake opo sodakoh ing wong akeh, tutoh hiruhum kang bersiake opo sodakoh ing wong akeh, watu zakihim lan bersiake biha kelawan sodakoh, watu zakihim lan bersiake ing wong akeh biha kelawan sodakoh. Wasalli wasalli lan donga sapa sira sira jeneng Nabi alaihim ing atase wong akeh. Inna sholataka setuhune donga sira utawa salat sira utawa donga sira iku sakanun ngantengake, iku sakanun ngantengake lahum maring wong akeh. Wallahu samiun alim. Wallahu ta Gusti Allah iku samiun zat kang midanget alimun turdat kang ngudaneni moho ngudaneni. Yakni negesi, yakni negesi sinten Allah da'auka, da'auka utawi dungo siro, da'auka utawi dungo siro wasdiu faruka lan oleh jalu ake ngapuro siro, oleh njaluk ake ngapura sira iku tumak ninatun, iku tumak ninatun nganteng ake utawa dadi perkara kang nganteng ake lahum maring mukminun utawa wong akeh. Innallaha astune Gusti Allah taala maha luhur sinten Allah iku qad qila temen iku qad boten kila bak nggih iku qad qabila teman-teman nerima sinten Allah minhum saking mukminun. Kala ngendika sinten Allah taala alam ya'lamu annallaha huwa yuqbalu taubat an ibadihi wa ya'khudhu shadaqah shadaqah. Innallaha astune Gusti Allah wa ya Allah iku yuqbalu, iku yuqbalu nerimo, den terima tapi bimakna nerimo taubatan, taubata ing taubat an ibadihi saking pira-pira kaulane Allah. Wa yakhudhu lan ngalap sinten Allah, wa yakhudhu lan ngarap sinten Allah ngalap-ngalap as-sadaqati ing pira-pira sedekah, as-sadaqati ing pira-pira sedekah. Kama akhodaha, kama akhodaha kaya oleh ngalap ing sodakoh sopo rasul, sopo ar rasulu alaihi salatu wassalam, rasulullah sallallahu alaihi wassalam minhum saking mu'minun. Wartide warwe alam jenilayatake an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, an radhiyam kumka ridhani sopa Allah Gusti Allah anhuma saking karune Abdullah lan Umar. Amin. Den riwayatake ngendikane sahabat Abdullah bin Umar, putrane sahabat Umar. Lamma nazalat alikarane tumurun apa hadhil ayat iki ayat. Rupane ayat famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman monggo tahe sapane wong iku ya'mal agawe sapa man agawe mithqala dzarratin ing sak bobote semut pudak. Semut sing paling cilik ngono nggih, sing warnane putih-putih oranye iku sing paling enteng. Sing disebul ilang iku semute. Paman monggo tahe sapane wong iku ya'mal agawe sapa mithqala dzarratin ing sak bobote semut pudak. Ngamal-ngamal khairon ing kebagusan. Ya rohu mongko bakal weruh sapa man ing dzarrah. Ya rohu mongko bakal weruh sapa man ing dzarrah. Sekecil apapun seseorang berbuat kebaikan, orang itu akan menerima atau melihat hasil dari kebaikan tersebut. Kultu ngucap sapa ingsun jenabi ya. Kultu ngucap sapa ingsun jenabi ya Rabbi. Ketika ayat itu turun, maksudnya jeneng Nabi ngendika, ya Rabbi duh pangeran kula, hadza taiki iki mithqala dzarrah iku qalilan kidik fi haqqi ummati ing dalam hake umat ingsun. Duh Gusti, mosok amal sak bobote semut pudak nggih angsal balesan persis. Niki sekedhik Gusti kanggone umat kula. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla. Azza Allah agung ajalan mau luhur. Ngucape napa niku? In qallata lamun milang-milang kidik sapa sira, sira jeneng Nabi, haga ing iki wau ayat wau. Mithqala dzarrah au ila akhirih. Faltakun mongko ono opo alhasanatu kebagusan alwahidatu kang siji bi husnataini kelawan den wales rong kebagusan oleh ancene iki kesahikian ya wis tak wehi dua kali lipat. Pundi buktine kauluhu ta'ala utawi ngendikane Allah ta'ala. Ulaika yu'minuna ajrohum marrataini bima sabaru. Ulaika taisamudayane mengkono-mengkono wong akeh. Yu'tuna kang padha ngewehake sapa ulaik ngewehake ajrohum ing ganjarane ulaik ajrohum ing ganjarane yu'tuna ajrohum ing ganjarane ulaik sing yuktuna diparingi marrataini kelawan rong ambalan dua kali lipat bima sobaru kelawan sebab oleh sabar sapa ulaik. Ya wis tak ijoli dua kali lipat rupane teng ayat niku. Terus bima sobaru kultu, oh niku alif jamak sobaru. Kultu ngucap sapa ingsun jeneng Nabi, ya Rabbi itu pangeran ingsun hadza taiki qalilun idik fi haqqi ummati ing dalam hak umat ingsun. Qala dawu sapa Allah, fal yakun bihasanatin wahidin, fal yakun mongko ono bihasanatin kelawan kebagusan wahidin kang siji apa asru amthaliha 10 piro-piro padane hasanat iku kauluhu ta'ala kaya ngendikane Allah ta'ala rupane ngendika manja abil hasanati falahu asyru amsaliha manutai sabane wong iku ja'a teko sapa man teko-teko bil hasanati kelawan kebagusan siji falahu mongko iku tetep keduwe man asyru amsaliha utawi 10 piro-piro padane hasanat diijoli 10 kali lipat Kultu ngucap sapa ingsun jeng Nabi, ya Rabbi, itu pangeran kula hadza utahi niki-niki iku aidon halimalih iku qalilan gedhe fi haqi ummati ing dalam haqi umat ingsun. Ngeten nggih, jeng Nabi niku masyaallah pundi nggih kaya teng lakot jan lho. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun. Jeng Nabi niku masyaallah sayangnya luar biasa teng awake dhewe. Itu dibayang ganjaran suci dibalas loro tasik kurang Gusti niki tasik kesakiti nunggu umat kula kata umat kula niku engko tasik kata dosane tasik engko burung cukup digawe nutup dosane disuwune malih kalih jenengan iki disuwune malih kalih jenengan iki wis tak ijoli 10 kali lipat tasik nuwun sewu tasik sekedhik niki Gusti damel umat kula paringi malih kalih Gusti Allah masyaallah ngeten iki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sallam. Ngaten jeneng Nabi nggih, masyaallah. Diisin ya sampai jeneng Nabi itu isin. Sami kalih teng napa namine? Saman semerki sa Isra Mi'raj niku. Ketika kita diberikan hadiah berupa bisa bertemu Allah dalam bentuk salat. Niku aslinya kan seket terus melorot malih, ngoten nggih. Melorot malih sampai pas pun melorot mandap kalian Nabi Musa ini ku semi-semi lekat orang yang mau sederhana semi-semi di maklumi untuk ditangkap. Kok kuat injem Nabi iso ini kenapa berhadapan langsung kalian Gusti Allah ini hasil ini ngotong Nabi Musa ini rotok-rotok gak percaya rotok-rotok apa? Belum percaya, kalau Nabi Musa ini kepingin langsung semer tawajud kalian Gusti Allah tapi Nabi Musa mboten kuat lek gak percaya tak didui akhir gunung ledes Nabi Musa semangat. Kini kita lihat cerita ini. Dan terus ketika Isra Mi'raj Nabi Musa tak percaya. Kok iso jadi Nabi iso ketemu langsung Gusti Allah. Terus Nabi Musa jadi oneh. Mesti aku kuat di balik ini ketemu dengan Gusti Allah. Jadi Nabi ya. Akhirnya matur malah Gusti Allah. Jaluk keringanan malah jadi sampai akhirnya 5 kali saja dalam sehari. Ini kemauan tasik mandat malah. Kali Nabi Musa dikomong jaluk oneh keringanan malah. Iki abot nih. Isin lah, ngerti sampai jengah di masya Allah. Jengah ini langsung ketemu kali Gusti Allah. Itu satu-satunya makhluk Allah yang bisa berhadapan langsung dengan jengah dalam bentuk apa? Ini persis sholat loh. Jengah ini tuh lungguh, iftirasnya lungguh kayak takiat loh. Terus yang dinyatakan jengah ini, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatun tayyibatulillah. Terus Allah menjawab, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus jeneng Nabi jawab malih, assalamu dinklu, jeneng Nabi dinklu. Menawi ku sampean nek tahiyat itu sunahnya adalah di dinklu. Ora jeneng Nabi itu sowan niku mboten damak ngeten, mboten ngeten, tapi dinklu ngeten. Tahiyat dinklu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini contoh bagaimana bentuk jeneng Nabi ku cek sowayangnya sampai ketika jeneng Nabi ajengi kapundhut pun yang disebutkan hanya ummati umatku piye bismillahirrahmanirrahim kulo qala falyakum mongko becik ana apa hasanatul maghdan hasan amsaliha iku qauluhu taala man ja'ala falahu asyu amsaliha sampun iku ya kultu rabbi hadhihi aidon iku qalilan fi haqqi ummati qala angdika sapa Allah falyakun mongko becik ana iku bihasanatin kelawan kebagusan wahidatin kang siji apa sab'umiatin apa sab'umiatin 700 langsung dijoli 700 iku qauluhu rupane ngendikane Allah taala rupane ngendikane Gusti Allah taala rupane ngendikane teng Al-Qur'an masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim masalul ladzina utawi sepadane wong akeh yunfikuna kang padha nginfakake sapa alladzina amwalahum ing pira-pira bondone alladzina fi sabilillah yang dalam dalane Allah iku kama sali habbatin kaya padane wiji siji ambatat kang bisa nyukulake apa habbah nyukulake sab'a sanabila ing pitu pira-pira pang atau olen-olen makna lawase sab'a sanabila ing pitu pira-pira pang atau cabang atau ulen-ulen fi kulli sumbulatin iku ing dalam saben-saben pang setiap cabang mi'atu habbah utawi satus piro-piro wiji. Orang yang berbuat baik karena fisabilillah itu seperti halnya menjatuhkan satu biji yang biji itu akhirnya tumbuh hidup mempunyai 7 cabang yang setiap cabangnya menghasilkan buah dan biji 100. Jadi 100 kali 7 menjadi 700. Ini tutupnya sampai titik ya. Sumlatul habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim wallahu daigusti Allah iku yudha'ifu moho nikel-nikelake sapa Allah liman maring wong yasha'u kang ngersakake yasha'u kang ngersakake sapa Allah wallahu wasi'un 'alim wallahu daigusti Allah iku wasi'un zat kang moho jembar moho murah alimun terdat kang ngawerui sangat maha mengetahui mana yang mendapatkan balasan 10 mana yang layak mendapatkan balasan 700 kali lipat ini kok Allah lebih tahu. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi itu pangeran kula zid kula aturi nambahi tuan li umati maring umat ingsun fanazalat mongko temurun apa hadhil ayati iki-iki ayat mau zalladzi yuqridullaha qurban hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira manadai sapane wong iku zalladzi manadai sapane wong iku zalladzi yo mengkono-mengkono man yukridu kang ngetokake sapa man Allah ing Gusti Allah ngetokake kordon semangat yukridu kang ngutangi sapa man Allah ing Gusti Allah kordon kelawan utangan hasanan kang bagus fayudhaifahu mongko bakal nikelake sapa Allah ing Allahi utawa ing kordon ngasih yun fayudhaifu mongko bakal nikelake sapa Allah ing kordon lahu krono arai Allahi ad'afan kelawan tikelan kasiratan kang akeh. Barang siapa yang mau menghutangi berinvestasi kepada Allah maka Allah akan memberikan lipatan-lipatan yang sangat banyak. Kolang dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi tu pangeran ingsun niki kula cepetne nggih artine sami kalih hinggile ngoten nggih zid kula aturi nambahi tuan li umati maring umat ingsun fanazalat mangko tumurun apa hadhil ayat iki-iki ayat rupane ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab innama yuwaffa ning pestine den tuhoni di anapun tepati sapa as-sabiruna pira-pira wong kang sabar kabeh ajrohum ing ganjarane sabirun ditepati dituhoni bihoiri hisabin kelawan tanpa hitungan faqad jaa mongko teman-teman teko fil ahbari ing dalem hadis apa pengendikan man utahe sapane wong iku tasaddaqo sedekah sapa man bisa marotin kelawan kurma siji utawa kelawan buah siji bisa marotin kelawan woh siji yajid mongko bakal nemu sapa man sawabaha ing ganjarane tamroh ditemu yaumal kiamati ing dalam dino kiamat dan temu masalah jabalin hale ngumpamani gunung fi mizanihi ing dalem timbangane amal, fi mizanihi ing dalem timbangane samroh. Barang siapa yang sedekah satu buah, maka nanti di akhirat otomatis ada syarat-syarat yang sedekah ikhlas karena Allah, maka nanti di akhirat akan menemukan gantinya yang sebobot satu gunung. Ya'lam anna fis sadaqah sab'a khisalin awaluha wallahu a'lam bissawab. Gua kita tutup kanti wawasan hamdulillah salam salam alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun jazakumullah ngapunten kalon wau nggih lebih 5 menitan ya. Wau mulai ini matur suwun jazakumullah ampunane monggo kita tutup kanti wawasan apabila majlis yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika.